أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأنا في الدين رحمني ورحمكم الله. تفرق أهل الجاهلية في عباداتهم ودينهم. Prinsip yang kedua dari prinsip-prinsip jahiliyah, ajaran yang berlaku pada orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tafarruq, berpecah belah fi ibadatihi wa dinihi, dalam urusan ibadah mereka dan juga dalam perkara din mereka, agama yang mereka anut. Ini disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala sebagai masalah tsaniyah, prinsip yang kedua. Setelah prinsip yang pertama yaitu ciri ibadah mereka menyekutukan kepada Allah melalui perantara orang-orang saleh dan wali-wali. Kemudian beliau membawakan di sini banyak ayat yang menerangkan tentang keadaan yang tercela di dalam beragama berpecah belah. Di antaranya kullu hisbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan dengan apa yang ada mereka miliki, mereka berbangga, membanggakan kelompoknya sendiri, ta'asub, merasa benar sendiri meskipun di atas kebatilan, berbangga dengan kebatilan, dan juga ayat-ayat yang lainnya. Kemudian juga beliau membawakan bahwasanya kaum muslimin janganlah menjadi seperti mereka di dalam beragama, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, wala takunu kalladzina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Dan jangan kalian termasuk, atau jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka kejelasan petunjuk. Ini larangan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala menyelisihi kaum jahiliyah. Dan juga kaum muslimin dilarang dari berpecah belah dalam urusan agama maupun dalam perkara dunia. Bahkan diperintah untuk berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, jangan kalian saling berpecah belah. Ini prinsip yang kedua, prinsipnya jahiliyah. Setelah kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, satu bab menerangkan tentang dua keadaan. Yang pertama, tercelanya perpecahan ini merupakan sifat atau prinsip agamanya orang-orang jahiliyah. Kemudian yang kedua, menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada manusia melalui para rasulnya, dari yang pertama sampai yang terakhir, ya, untuk berpegang pada satu agama, satu ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan saling berpecah belah. Dan juga menerangkan bahwasanya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu satu saja. Tidak boleh masing-masing kelompok memiliki satu agama. Masing-masing golongan dengan satu agamanya sendiri. Tidak diperkenankan demikian. Karena seluruh para rasul mereka mengajarkan satu agama, yaitu agama tauhid, agama Islam, yang memerintahkan manusia untuk kembali kepada Allah dan menjauhi penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Harus berpegang dengan satu agama. Yang itu menjadi tujuan, menjadi hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh yang namanya jin dan manusia. Sebagaimana ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku menciptakan al jin wal ins seluruhnya melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita lanjutkan, berkata pensyarah Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, jami'ul khalqi al-jin wal insi yajib an yakuna dinuhum wahid, seluruh makhluk jin dan manusia wajib untuk mereka menjadikan agamanya itu satu saja, huwa tauhid, yaitu agama tauhid. Ya, seluruh manusia bahkan termasuk dalamnya jin, yang disilahkan dengan as-saqalai, dua golongan makhluk besar, jin dan manusia, wajib mereka untuk menjadikan agama yang mereka jalani, mereka anut itu satu saja. Tidak boleh berbeda-beda. Ya, tidak boleh masing-masing kelompok membuat agama-agama yang berbeda-beda. Satu, yaitu agama tauhid. Wa ifradullahi bil ibadati jalla wa ala, dan mengesakan Allah dengan ibadah jalla wa ala. Ya. Menjadi tujuan ibadah satu saja. Wal ibadatu bayyanaha ala al-sunni rusul. Demikian pula ibadah, cara yang digunakan untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga satu, yaitu apa yang telah dijelaskan dengan melalui lisan para rasul. Ma wakilaha aw wakilaha ila nas, tidak diserahkan kepada manusia caranya. Ya. Wajib mereka menjadikan agamanya itu satu, yaitu agama beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan wajib menjalankan ibadah dengan satu cara, yaitu cara yang telah dibawa oleh lisan-lisan para rasul, yang telah diajarkan melalui lisan-lisan para rasul. Ya. Disandarkan, dikembalikan cara di dalam beribadah kepada apa yang telah datang para rasul itu membawanya. Tidak kemudian diserahkan kepada manusia. Dan bagaimana caranya? Kaifiyahnya. Bal anzala alaina kitaban wa arsala ilaina rusulan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita kitab dan telah mengutus kepada manusia, kepada kita para rasulnya. Jadi sudah cukup. Sudah lengkap. Tidak perlu lagi membuat yang baru yang dengannya akan menjadikan perpecahan, yang dengannya akan menjadikan perselisihan. Kalau semuanya kembali kepada satu agama, yaitu agama tauhid, semuanya kembali di dalam beribadah menggunakan cara yang telah datang rasul dengannya, ya, para rasul alaihi wassalatu wassalam, semuanya akan menjadi terhimpun dalam satu persatuan, tidak akan terpecah, tidak akan berselisih. Waqal hadha huwa ad-din wa hadhihi al-ibadah. Ya. Inilah agama itu. Inilah ibadah tersebut. Wa hiya tauqifiyyatun, agama yang sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu menerima sesuatu yang sudah jadi. Tidak perlu untuk merumuskan sendiri. Tidak perlu untuk mengkonsepkan sendiri tentang tata cara ibadah. Semuanya sudah ada. Tauqifiyah. Tinggal terima saja. Tidak perlu melakukan konsep-konsep, merumuskan konsepsi-konsepsi untuk tata cara ibadah. Wad-dinu tauqifiyun, dan agama itu juga sifatnya tauqifiyah atau qifi. Menerima apa yang sudah jadi, sudah datang. Iya, paketnya sudah lengkap. Sudah tinggal menjalankan. Tidak perlu lagi menambah, mengurangi, dan tidak perlu mengadakan modifikasi. Laisa min haqqin nasi ayusyarri'u lahum adyanan, bukan menjadi urusan manusia untuk mereka membuat syariat di manusia dengan membuat agama-agama yang banyak. Ya, urusan agama bukan urusan manusia. Ya. Tidak ada ikut campur manusia di dalamnya, dan tidak punya kewenangan manusia untuk membuat syariat. Bal hadza min haqqillahi subhanahu wa ta'ala, bahkan ini merupakan hak kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Dialah yang mensyariatkan, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Adakah mereka membuat sekutu-sekutu, syarikat-syarikat yang mereka membuat syariat baginya? Adakah mereka mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah yang memiliki kewenangan yang sama dengan Allah di dalam membuat syariat-syariat untuk manusia? Minad din ma lam ya'zam bihi Allah, berupa agama, berupa ad-din, apa yang tidak ada izin dengannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza inkar minhu Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan tentang pengingkaran Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap siapa-siapa yang menjadikan ada pihak-pihak yang memiliki hak di dalam membuat syariat, dan sekaligus orang-orang yang tampil membuat ajaran-ajaran baru untuk dijalankan oleh manusia, dia diposisikan sebagai sekutu bagi Allah, dan yang mengangkatnya dikatakan telah membuat persekutuan, telah menjadikan adanya kesyirikan dalam hal syariah. Fad-dinu huwa ma syara'ahu Allah, maka agama itu adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. wa anzalahu fi kutubihi, dan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitabnya, wa ala al-sunni rusulihi, dan apa yang telah datang melalui lisan-lisan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itulah agama. Sehingga apa yang di luar itu, apa yang tidak datang syariat dari Allah, apa yang tidak turun kitab-kitab tentangnya, dan tidak datang melalui lisan-lisan para rasul, itu agama baru. Meskipun dinamai Islam, meskipun dinamai syariat, ya, itu agama baru yang dengannya akan menimbulkan adanya perpecahan dan perselisihan. Fa wa tauqifiyun, yaitulah agama yang tauqifi, yang tinggal menerima apa yang sudah jadi, tinggal terima saja. Ya. Jangankan manusia secara umum, sedangkan para rasul sendiri mereka tidak membuat inovasi sendiri. Bukan mereka yang membuat agama-agama itu. Kata beliau, war rusulu innamahum muballighuna 'anillahi jalla wa ala. Dan para rasul pun mereka hanya sebagai pihak yang menyampaikan saja. Menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sebagai pencetus, bukan sebagai pihak yang merumuskan, tapi hanya sebagai pihak yang menyampaikan saja. Ya. Kalau dalam keadaan seperti ini para rasul yang mereka diangkat oleh Allah SWT sebagai para rasul tidak memiliki hak untuk merumuskan sebuah ajaran agama syariat, ya, hanya bertugas menyampaikan saja. Bagaimana dengan mereka-mereka yang selain ya para rasul? Tentunya sama sekali tidak memiliki hak untuk membuat syariat. Nah, yuballighuna 'anillahi ma syara'ahu li ibadihi. Mereka itu para rasul tugasnya hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ini tugas para rasul. Hadhihi wadhifatur rusul alaihi wassalatu wassalam. Ini tugas, ya, yang para rasul menjalankan tugas-tugas tersebut alaihi wassalatu wassalam. Wahum muta'abbiduna bihadad din, dan mereka pun menjalankan ibadah dengan menganut agama ini. Misla ghairihim, sama halnya seperti selain mereka. Para rasul juga diberikan ya kewajiban untuk beribadah dengan menjalankan agama tersebut. Nah, bahkan mereka menjadi orang-orang yang terdepan di dalam beribadah kepada Allah, lebih daripada manusia lain selain mereka. Nah, ibadun ya'budunallaha jalla wa ala bihadzal dinil ladzi sara'ahu lahum wa li ummatihim. Mereka semua adalah para hamba-hamba Allah yang tunduk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan agama ini, agama yang telah Allah syariatkan untuk mereka dan untuk umat-umat semuanya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya para rasul juga diberikan kewajiban untuk beribadah. Bahkan ibadah-ibadah mereka lebih dari apa yang diwajibkan kepada umat yang lainnya selain para rasul. Dari sini menunjukkan tentang adanya orang-orang yang mereka mengaku semakin tinggi pengetahuannya terhadap agama ini, semakin dekat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berkurang beban syariat. Semakin tidak lagi wajib menjalankan ibadah. Sangat bertolak belakang dengan al-haq. Sangat bertolak belakang dengan karakter para rasul yang jelas-jelas mereka langsung menerima wahyu dari Allah dan tidak diragukan lagi tentang kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di keadaan manusia mereka semua dituntut, diwajibkan untuk berpegang dengan satu agama dan sekaligus diwajibkan untuk beribadah kepada Allah dengan menggunakan satu cara yang sama, yaitu cara yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, Ya, tidak boleh mereka merumuskan sendiri, tidak boleh mencetuskan sendiri. Ya, bahkan para rasul sendiri bukan sebagai pihak pencetus, mereka hanya sebagai penyampai, ya, yang menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita memahami betul betapa di dalam kita menjalankan agama itu tinggal melaksanakan saja. Tidak perlu susah. Kita tinggal melaksanakan saja. Hanya menjadi persoalan adalah seorang tidak mengetahui apa saja yang ada di dalam syariat yang harus dijalankan oleh manusia. Tidak perlu seorang itu merujuk kepada yang selain Islam, selain dari apa yang dibawa oleh para rasul, oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu, karena semuanya sudah ada. Semuanya sudah datang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dibawa kembali ayat, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, bercerai-berai, berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang besar. Kata beliau, "Hadza nahyun lana." Ini larangan kepada kita. Annakuna misla ahlil jahiliyah. Larangan agar jangan sampai kita seperti ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Alladzina tafarraqu fi dinihim. Yang karakternya itu berpecah belah, ikhtalafu, dan berselisih di dalam ajaran agama yang dianutnya. Walam yakun hadza an jahlin minhum. Dan ini terjadi bukan karena mereka itu jahil. Ya. Meskipun disifati dengan jahiliyah. Ya. Wa innama huwa an hawa. Hanyalah itu terjadi karena mereka lebih mementingkan hawa. Hawa nafsu. Ya. Kenapa demikian? Kita lihat ayatnya. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Mereka berpecah belah setelah datang kepada mereka petunjuk untuk menyatukan. Setelah datang kepada mereka bayyinat, keterangan yang jelas, yang kalau itu diikuti, semua mengikuti petunjuk tersebut, akan bersatu dan tidak akan terjadi perpecahan. Tapi mereka meninggalkan hal tersebut dikarenakan mementingkan hawa nafsu. Tarakul bayinat wattaba'ul hawa. Mereka lebih mementingkan hawa nafsu dan meninggalkan petunjuk-petunjuk yang telah jelas. Sebab kenapa terjadi perpecahan, kenapa terjadi perselisihan? Sudah ada petunjuk yang jelas, sudah ada keterangan yang nyata yang bisa diikuti. Kalau semua merujuk kepada keterangan tersebut akan menjadi bersatu. Tapi mereka tidak, ya. Mereka tidak demikian. Mereka lebih mengikuti hawa nafsu, lebih mementingkan hawa nafsu, sehingga terjadilah yang satu berjalan di atas petunjuk, yang lain mengarah kepada yang lain, mengikuti hawa nafsu. Ya, dari mana akan terjadi persatuan? Tidak akan terjadi persatuan, tidak akan terjadi apa yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk berpegang teguh dengan tali Allah dan untuk tidak bercerai berai. Walladhi hamalahum ala hadha at-tafarruqi huwa al-hawa wal 'iyadu billah. Dan yang telah menjadikan mereka itu terjerumus kepada perpecahan, yang menggiring, yang menyeret mereka terjatuh kepada perpecahan itu adalah al-hawa wal 'iyadu billah. Nafsu. Itulah yang selain syariat dari Allah, selain apa yang dibawa oleh para rasul, selain yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang diikuti. Maka jelas akan terjadi satu kelompok berada di atas satu pegangan, kelompok lain berada di atas pegangan yang lain, dan terjadilah yang namanya at-tafarruq wal ikhtilaf. Ittakhadhu ahwa'ahum alihatan min dunillahi azza wa jal. Mereka mengambil, menjadikan hawa nafsu mereka sebagai alihah, sebagai sembahan-sembahan selain daripada Allah azza wa jal. lebih ditaati, lebih diikuti, lebih tunduk kepadanya, lebih dia berani berkorban untuknya ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dijadikan ini sebagai pihak yang memiliki hak sama, ketika dia harus taat kepada Allah, dia juga taat kepada hawa nafsunya. Maka terjadilah pengangkatan hawa nafsu sebagai ilah-ilah, sebagai sembahan-sembahan, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala lam yatruk hujjatan li ahad. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan satu hujjah pun kepada seorang pun. Tidak ada seorang pun melainkan sudah ada hujjah kepada dia. Arsala rusul wa anzalal kutub. Karena Allah telah mengutus para rasulnya kepada setiap umat, dan Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Ya. Tidak ada seorang kecuali sudah sampai kepadanya petunjuk, hujjah. Sehingga tinggal dia apakah mengikuti petunjuk tersebut ataukah meninggalkannya dan ikut kepada hawa nafsunya. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-38 dan 39. Wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka sungguhnya apa yang telah datang kepada kalian dariku berupa petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjukku itu, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka merasakan kesedihan. Dan orang-orang yang mereka ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka-mereka itulah penghuni annar, mereka kekal di dalamnya. Nah, ayat ini memberikan pilihan. Apakah mengikuti petunjuk yang sudah jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah menjadi orang yang mendustakan petunjuk dan mengingkarinya dan kelak menjadi penghuni annar, kekal di dalamnya, berpisah. Ya. Wallahu jalla wa ala ma tarakan nas. Allah jalla wa ala tidak membiarkan manusia mundu an ahbata Adam ila al-ard. Semenjak Adam itu mendapatkan hukuman, dikeluarkan dari jannah, dilemparkan ke muka bumi, lam yatrukin nasa bila dinin wa bila nabiyyin. Allah tidak membiarkan manusia dengan tanpa petunjuk dan tanpa ada pembimbing para nabi. Jadi pasti mereka ada. Bagi mereka petunjuk yang akan membawa mereka menuju jalan keselamatan, menuju agama, menuju ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bal ma zala jalla wa ala yursilur rusul mutatabi'ah. Bahkan terus menerus senantiasa berkesinambungan Allah jalla wa ala mengutus para rasulnya mutatabi'ah. Masa rasul ini habis, disusul masa rasul berikutnya. Habis disusul masa rasul berikutnya, kepada setiap umat ada rasul dan seterusnya sampai rasul yang terakhir. Wa yusyri'u lin-nasi ad-dina wa yubayyinuhu lahum ila khatamihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi la tunsakh millatuhu hatta taqum as-sa'ah. Dan Allah telah mensyariatkan kepada manusia agama itu dan telah menjelaskan kepada mereka sampai penutup para rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ya diutusnya Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi dan para rasul, maka agama itu yang ada tidak akan lagi berubah, tidak akan lagi terhapuskan lagi, hatta taqumas sa'ah, sampai akan datangnya tegak hari kiamat. Wa madaduha al-kitab sunnah. Dan yang menjadi pegangan setelah itu adalah Al-Kitab As-Sunnah. Wa ma fihi waqtu minal awqat illa wa hunaka dinun lillah jalla wa ala ja'at bihi ar-rusul. Maka tidak ada di sana satu waktu pun yang lewat dari waktu-waktu yang ada, melainkan ada ajaran Allah dan datang para Rasul membawa petunjuk, membawa bimbingan, mengajak manusia kembali kepada Allah dan mengajak manusia untuk tidak berpecah belah, membuat agama-agama sendiri-sendiri. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-24, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidaklah dari satu umat pun kecuali ada padanya pemberi peringatan. Dan juga dalam surah An-Nisa ayat yang ke-165, rusulan mubasysyirina wa mundzirina li alla yakuna lin nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul mereka sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan agar tidak ada lagi bagi manusia hujjah, alasan-alasan kepada Allah setelah diutusnya para rasul. Ya. Laisa li ahadin hujjah. Tidak ada lagi bagi seorang pun alasan. Ya. Tinggal dia mau ikut petunjuknya sudah ada, atau ketika dia tidak ikut dan mendapatkan azab, maka tidak ada lagi ada celah untuk dia bisa lepas dengan menyampaikan uzur, menyampaikan alasan. Ya, karena sudah diutus para rasul. Antaqulu ma ja'ana min basyirin wa la nadhir, faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Dalam surah Al-Maidah ayat yang 19. Ya. Bahwa kalian akan mengatakan tidak datang kepada kami seorang yang memberi kabar gembira dan tidak pula seorang yang memberi peringatan. Ini alasan. Sehingga pantas kalau kami terjatuh kepada kesalahan, terjatuh kepada ini, kepada itu. Memang tidak ada yang membimbing kami. Ya, mengajak kepada kebenaran dan melarang dari kebatilan. Alasan. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Maka sungguh telah datang kepada kalian basyirun wa nadhir, sang pemberi kabar gembira dan sang pemberi peringatan. Nah, sudah cukup. Tidak ada lagi alasan. Wallahu jalla wa ala aqamal hujja ala al-khalqi. Allah jalla wa ala telah menegakkan hujjah kepada makhluknya. Nah. Jadi mereka ketika terjatuh kepada perpecahan di dalam menjalankan agama, bukan karena mereka tidak tahu adanya perintah untuk bersatu, bukan karena ya tidak ada sesuatu yang bisa menjadikan mereka bersatu. Sudah ada petunjuknya, sudah ada keterangan, dan sudah ada dari Allah SWT petunjuk. Namun mereka lebih memilih kepada hawa nafsu, dan itulah yang menjadikan terjadi perpecahan. Bisa dibayangkan, agama yang sifatnya tauqifi kemudian ditinggalkan. Kalau mereka merujuk kepada satu yang turun dari Allah melalui Rasulnya, melalui kitab sunnah, akan bertemu dalam satu komunitas. Tapi ketika diserahkan kepada masing-masing pihak untuk merumuskan satu ajaran, ini satu ajaran, ini satu ajaran, tentu akan menimbulkan, muncul berbagai macam ajaran, dan disitulah terjadi perpecahan. Meninggalkan petunjuk, mengikuti hawa nafsunya sendiri. Kalau seandainya semua merujuk kepada petunjuk, maka akan terjadi satu komunitas yang ya, terkumpul di atas persatuan. Nah, maka karakter jahiliyah demikian. Meninggalkan petunjuk, mengikuti hawa nafsu. Maka siapa saja yang keadaannya demikian, ya, dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan kaum muslimin, maka dia telah menempuh cara-cara jahiliyah di dalam menjalani agama ini. Lakin ahlul jahiliyah khalafu ma ja'at bihir rusul, akan tetapi ahlul jahiliyah mereka itu menyelisih apa yang telah dibawa oleh para rasul. La'an jahlin, bukan karena tidak tahu. Wa innama huwa an inadin wa tiba'in lil hawa, namun dikarenakan memang menentang ajaran para rasul, mengikuti hawa nafsunya. Nah, telah kita sebutkan jahiliyah itu kan ada jahiliyah dari kalangan ya orang-orang ummi, ada jahiliyah dari kalangan ahlul kitab. Kalau orang ummi mungkin bisa dimaklumi, tidak belajar, jahil karena memang tidak belajar. Tapi ahlul kitab, mereka punya pedoman kitab, mereka belajar dan sudah tahu datangnya Rasul ini dengan jelas. Ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum, mereka mengenal akan datangnya Rasul ini seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, tahu persis. Tapi kenapa tidak diambil pengetahuannya itu untuk menjadikan mereka tunduk, ya, sehingga mereka bukan karena jahil tapi karena menentang dan mengikuti al-hawa. Khususan al-yahud wa nasara, khususnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Fahum ala ilmin bidzalik, mereka punya ilmu tentang itu. Ya, karena mereka punya ilmu, makanya disebut ahlul kitab. Walidzalika samahumullah ahlul kitab. Oleh karenanya Allah menyebut mereka ahlul kitab, karena mereka punya ilmu, orang-orang yang belajar, orang-orang yang punya ya, pengetahuan. Ada petunjuk, ada khabar sampai kepada mereka penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Min babil aib alaihim annahum ahlu kitab wa ahlu ilmin. Sebagai bentuk celaan kepada mereka dalam keadaan mereka adalah ahlu kitab, orang yang berpegang kepada kitab, memegang kitab, dan ahlu ilmin, orang yang punya ilmu, diberikan oleh Allah ilmu. Wa hum ala wa ma hada yukhalifuna amra Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam keadaan demikian mereka masih menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yattabi'una ahwa'ahum, dan lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Maka celaan karena mereka terjatuh kepada apa yang Allah larang, menyelisihi apa yang Allah perintahkan, dikarenakan sudah ada petunjuknya. Kalau tidak ada petunjuk kepada mereka, mereka tidak berpegang, tidak memegangi petunjuknya, terjatuh kepada kesalahan, saya dikatakan wajar. Petunjuknya ada, dia pegangi sampai kepada mereka, ternyata menyelisih. Ini terjelaskan. Maka demikian pula kaum muslimin, sampai kepada mereka ilmu, apalagi ahlu sunnah, ya, mereka tahu ilmu tapi menyelisih ilmu-ilmu yang sampai kepada mereka, ini tercelah. Mirip seperti orang-orang Yahudi yang mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na Allah wa dhil umma an taslaka hadzal maslak. An tasluka hadzal maslak al-jahili. Allah Subhanahu wa taala melarang umat ini untuk berjalan di atas jalannya orang-orang jahiliyah. Ya, jangan kalian seperti mereka. Wahai kaum muslimin, jangan kalian berpecah belah. Wahai kaum muslimin, seperti orang-orang jahili. Wa amarahum ayatamassaku bid-din alladhi anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan mereka untuk mereka berpegang teguh kepada agama yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walladhi sara alaihi sahabatul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan yang telah dijalankan oleh sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum, ya, wa khulafa'u ar-rasyidun, kalangan para khulafa yang terbimbing, sehingga pedoman seorang muslim adalah al-kitab wa sunnah, kemudian fahmu as-sahabah, pemahaman para sahabat. Pasti kalau semua berpegang kepada itu akan terjalin, ya, persatuan, dan akan hilang perpecahan. Hadza huwa ad-dinu alladhi yajibu an tatamassaka bihi al-ummatu ila an taqum as-sa'ah. Ini agama yang wajib umat ini untuk berpegang teguh dengannya sampai hari kiamat. Wa idza ikhtalafu fi syai'in ayarudduhu ila al-kitab sunnah. Kalau terjadi perselisihan, kembalikan, ya, rujukkan kepada Alkitab Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika di antara kalian ada perselisihan dalam satu hal, satu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini menerangkan bahwa memang tabiat untuk terjadinya perselisihan itu ada pada manusia. Tabiat, gejala-gejala, indikasi ya, terjadinya perselisihan di kalangan manusia itu ada. Makanya Allah menyebutkan fa in tanaza'tum bi syai'in, kalau kalian ada perselisihan jangan dibiarkan berselisih, tapi kembalikan, rujuk kepada Alkitab, rujuk kepada Sunnah, kembalikan kepada Allah dengan ikhlas, kembali kepada Rasulnya, kembali kepada pemahaman salaf, kembali kepada para ulama. Ya. Harus kalian demikian kalau memang kalian beriman. Kalau tidak, bagaimana tentang keimanan kalian? Nah. Kemudian disebutkan di sini, istilah min tabi'atil bashar, perselisihan itu adalah tabiat manusia. Ya memang, jangankan manusia dalam komunitas yang banyak, dua orang saja tidak bisa kemudian kalian harus bersatu lalu semuanya pikirannya hasilnya sama. Pengen ke utara, ke utara. Pengen ke selatan, ke selatan. Dua-duanya muncul pemikiran yang sama. Tiba-tiba ke timur, dua-duanya mikir ke timur semua. Seperti itu tidak bisa. Ya, apalagi dalam jumlah banyak. Sehingga namanya ikhtilaf itu min tabiatil bashar, sudah menjadi tabiat manusia. Masing-masing punya pemahaman, masing-masing punya pendapat, masing-masing punya pemikiran, akan memunculkan sekian banyak perbedaan-perbedaan. Ya. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi yang namanya ikhtilaf, berpecah belah, tafarruq. Tapi dari sekian banyak pemikiran pemahaman yang muncul, harus diukur, dikembalikan. Ya, tentu ada yang salah, ada yang benar. Ya. Maka kembalikan. Ini ukurannya, Alkitab sunnah la fa min salafil ummah. Kalau semuanya sudah mau tunduk ke situ, yang ternyata tidak sesuai dengan Alkitab sunnah, kembali, tinggalkan pemikirannya. Ya. Yang dekat, yang jauh, yang banyak, yang sedikit, semuanya kembali. Maka semuanya akan berada dalam satu rel dan dalam satu persatuan, dan tidak akan terbiarkan ya perpecahan itu terus terjadi. Nah. Ini tuntutannya. Jadi perpecahan itu memang menjadi tabiat manusia, tapi ada solusinya kalau manusia mau untuk kembali kepada persatuan, yaitu kembali kepada Alkitab Sunnah, kembali mengikuti al-haq, meninggalkan apa? Hawa nafsu. Tugas kita mengikuti al-haq, bukan membela pendapat-pendapat pribadi masing-masing, apalagi hawa nafsu. Ya. Jangan melihat itu datang dari orang-orang yang mungkin dijadikan sebagai patokan, al-aba wal ajdad wasyuyukh. Apakah dari bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, atau dari guru-gurunya? Hada sya'nul muslimin, laisa hada sya'nul muslimin. Bukan ini karakter kaum muslimin. Namun karakternya adalah kembali kepada al-haq. Siapapun, dimanapun, kalau dia menentangi al-haq, menyelisih al-haq, kembali kepada al-haq, tinggalkan itu semua. Apakah itu pendapat bapaknya, pendapat kakeknya, pendapat gurunya, pendapat pimpinannya, pendapat siapa saja. Kalau menyelisih kita bersunnah al-fahmi salaf, tinggalkan, kembali, maka akan terjadi persatuan. Tapi selama ini tidak diwujudkan, ini tidak diusahakan, tidak diperjuangkan, jangan harap akan terjadi yang namanya persatuan. Ya. Dan jangan harap kaum muslimin akan menjadi satu dan tidak berpecah belah. Nah, al-haqqu huwa dhalatul mu'min. Dan beliau, al-haq itu adalah barang berharga yang hilang dari seorang mukmin. Aina wajadahu akhadahu, di mana dia dapati, ambil. Sebagaimana dia punya barang hilang, ketika ketemu, ini barangku, ketemu, ambil segera. Harusnya demikian seorang mukmin. Al-haq itu barang dia yang hilang. Kalau dia dapat di situ ada, ambil. Ya, ada pada orang yang lebih rendah dari dia, itu barang berharga miliknya, ambil. Ada pada orang lain yang tidak dia kenal, ambil. Ada orang dan seterusnya. Ya, ambil itu barang berharga kau mukminin. Ya. Kalau semua seperti itu maka akan terjadi persatuan. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun. Ya. Wa ahsanu ta'wila. Jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu adalah lebih baik. Nah, lebih baik bagi kalian daripada kalian terus menerus di atas perselisihan, dan lebih baik hasil yang akan diperoleh ketika kalian kembali kepada Al-Kitab As-Sunnah sebagai bentuk wujud pembuktian keimanan kalian kepada Allah dan hari akhir, dan setelahnya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan keluar dari perselisihan perpecahan, dan akan kembali kepada perintah Allah, i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Dan ini telah terwujud, telah terbukti pada masa dahulu, ya, ketika orang-orang jahiliyah berselisih, berpecah belah. Datang Alkitab, datang As-Sunnah, mereka semua kembali. Jangankan berselisih paham dalam masalah pemikiran, dalam masalah ucapan, berselisih sampai bentrok, berperang dari generasi demi generasi. Berapa kali dikisahkan tentang Aus dan Khazraj yang terus berselisih, berperang, saling menumpahkan darah. Namun ketika kembali kepada Alkitab, kepada Sunnah, semuanya bisa bersatu. Semuanya hilang perselisihan, semuanya hilang perpecahan, dan padam itu semua dengan naungan Alkitab As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka ini adalah solusi, ini obat. Siapa saja yang mendapati perselisihan, kembali kepada ini. Ya. Sudah tabiat, tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan begitu saja, pasti ada. Dan sudah tabiat manusia sebetulnya tidak suka dengan perselisihan. Ya. Pinginnya bersatu. Tapi kenapa tidak bisa satu pemikiran? Maka sesuatu yang sudah tabiat, sesuatu yang dibenci secara fitrah, ada solusi. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada Sunnah, kembali kepada pemahaman salaf, kembali kepada bimbingan para ulama, dengan jujur ikhlas mencari kebenaran. Sebagai barang hilangnya seorang mukmin, ketika ketemu ambil, maka dia akan bertemu dimanapun dia berada, akan dalam satu kesatuan. Jangankan satu majelis, ya, antar pulau, antar negara, di pelosok manapun dia, kalau prinsipnya sama, akan bersatu. Tapi kalau tidak demikian, jangankan antar pulau, antar negara, satu majelis, satu rumah, satu tempat tidur, tidak akan bisa bersatu kalau prinsip ini tidak dijadikan sebagai pedoman, ya, dalam segala bentuk perselisihan. Kembali kepada Kitab, kembali kepada Sunnah, kepada paham salaf, dan kembali kepada para ulama. Ini yang menjadi wajib bagi kita, untuk kita tidak seperti ahlul jahiliyah. Nah, ini tambahan penjelasan dari prinsip yang kedua, dan masih ada lagi, insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menjadi penghantar kita untuk ikhlas dalam rangka mewujudkan persatuan, kembali kepada Alkitab As-Sunnah, kembali kepada pemahaman salaf, kembali kepada para ulama, dalam satu tujuan ikhlas dan satu tujuan mencari al-haq. Itu yang penting. Al-haq dolatul mu'min. Al-haq itu adalah barang berharga seorang mu'min yang hilang. Kapan didapati? Ambil segera. Jangan dibiarkan hilang. Jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu hafizakumullah. Anakallahu.